Yahya Pasai Leh. Nasidro tokoh agama lam kawan urang Farisi nyang nanggeh Nikodemus. Ba si malam Nikodemus nyan gejak ba Isa sirage pegah lagenyo. Bapa gure, kamu tepedroneh geutus le opo ti Allah? Sebab hana bisidro pih nyang hase je pebet lagenyang bapa pejet. Menyebukan potu Allah hana mesejan gopnyan. Ge pegah le Isa, percaya ge hana mesir ropi yang jid ke anggota umat Allah menyojihnyan hana tepelahi lom tema. Panena mungkin orang raya tepelahi lom tema? Ken Nikodemus ba Isa. Pegah mungkin orang nyan jita mong lom lampret mahji oleh nyan tepelih lom? De jawab le Isa. Kebit betoy haba ulonyo. Menyo manusia hana tepelahi nibai dan liba roh Allah. Urang nyan hana hase jid ke anggota umat potu Allah. Manusia secara jasmani gepelahe le urang Tuha, tema secara rohani gepelahe le roh Allah. Bek hiren menyo ulun pegah, gata ban mandum haruh tepelahe lom tema. Angen jiput ho yang jigala, getanyo tadengo su angen nyan. Tema hana tatepu, rot pat jiteka dan ho jija. Menancit temangon ureng yang gepelahe le roh Allah. Pakriban hainyan hasil terjadi? Getanyong le Nikodemus. Gejawab le Isa. Gata gure di Israel. Ek ke hainyan hana gata tepu? Percaya ke? Kamu metutunyan ke haipu yang kamu tepu. Dan kamu mesaksi ke haipu yang ka kamu kalon. Tema gatanyo hana tatim trimong kesaksian kamu. Gata hana tapatih menyo'ulun caritra bak gata kehai-hai yang nalam donyanyo. Pakriban gata hasi tapatih menyo'ulun pegah bak gata kehai surga. Hana mesidropih yang kalah jiik lam surga. Selain gopnyan yang kagetrun lam donya. Gopnyan nakeh anak manusia. Saban lagi Nabi Musa gepe'e ulu temaga atas sibak kaya lam padang pasi. Menancit dengan anak manusia haruh tepe'e tema. Mangat ban mandung ureng yang meiman ke gopnyan meteme udip sejati dan kekai. Sabab potu Allah lumpah tat gegaseh ke manusia lam donyanyo. Nyang ke gopnyan gebri anuk gopnyan yang tunggai. Mangat tip-tip ureng yang meiman ubak gopnyan hana binasa. Tema meteme udip sejati dan kekai. Sabab Allah gekirim anuk gehnyan bukan kejit ke hakim donyanyo. Tema kegepe selamat. Orang yang meiman bak gopnyan hana terhukum. Tema orang yang hana meiman kage hukum lepotu Allah. Sabab jihnyan hana ji meiman uba anu Allah yang tunggai. Gopnyan jilake ngondasai jihai yang lagenyo. Terangnyan ka tekalam dunya. Tema manusia lebih galak kesepot nibak terang. Sabab but awaknyan jehud. So mantong orang yang dipebut jehud. Orang yang banci keterang. Urungnyan hana jitim teka ubak terang. Mangat bujih nyang jehet hana deh tekalon. Tema urung yang pebut kehendak potu Allah. Teka ubak terang mangat jet sahe. Bahwa punyang jipebutnyan nakeh menurut kehendak potu Allah. Oh kaluhnyan Isa dan murid-murid gopnyan gejak Yudea. Gopnyan tinggai di sinan. Napadum wate trip jih. Ngonawaknyan dan gepemano. Nimbak watenyan, Nabi Yahya gohlom jipetamong lam gelap. Gopnyan gepemano gop di Ainon, hana padup naji uh ngon salim. Sabab bak tempatnyan jai tat i. Ureng rame jijak bak gopnyan. Dan gopnyan laju gepemano awaknyan. Nama padup dro murid Nabi Yahya, jimedakwa ngon ureng Yahudi kehai aturan gelit. Awaknyan laju jijak bak Nabi Yahya, dan jipegah lagenyo. Pak Gure, bekeh bapak menteng mengingat urung yang mesajan dengan bapak bak merandeh kungrodanyan yang bapak tunjuk bak kamu yuh masa ile. Gopnyan bak saat tengah gepemano cid dan mandung urung jijak bak gopnyan. Gejawab le Nabi Yahya. Manusia hana jiteme sapu menyo hana gebri le Allah kejihnya. Gata kero kata dengar ulon pegah. Ulon bukan raja peselamat. Ulon geutus lebih awai ni bak gopnyan. Darah baru nak ke atra linto baru. Rakan linto baru nyan tema jidong bak bineh sira jidengo. Dan jihnyan galak monyo jidengo su tengku linto. Menancit tema ngon ulon. Bak saatnya ulon galak lumpahna. Gopnyan ke paling penting dan ulon makin kurang penting. Yang teka nibak atuh lebih nibak pemantong. Yang teka nibak lam donya jitamong lam kaum orang donya. Dan jimututu ke hai-hai yang nah hubungan ngon donya. Gopnyan yang teka nibak atuh lebih nibak pemantong yang nah. Gopnyan gemututu ke hai yang ka gopnyan tungo. Temahana mesi dropi yang jetim patih atuh pe yang kage pesaksinya. Urung yang mengiman nebak kesaksian gop nyan-nyan, laju jipate bawa Allah nyan na ke bedui. Sebab urung yang ge utus le poto Allah, jipesampo tutu haba yang teka ba Allah. Sebab roh Allah kage beri bak gop nyan si penuh ji. Bapak gegasih ke anak ge, dan kage serah ban mandem kuasa bak gop nyan. Urung yang mengiman ba anak nyan, tema meteme udip sejati dan kekai. Tema urung yang hana taat ke anak nyan, urung nyan hana meteme udip. Jinyan ge hukum le peto Allah si umum masa.